بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيما أشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-31 hingga 35 dari surah Al-Qiyamah. Atau ini sudah ini? Hah? Sudah. Sekarang masuk ayat berapa? 36. Hah? Iya, Al-Qiyamah betul. Ayatnya. Nah, sampai ayat mana? Ini halakun laka fahalak, ini sudah kayaknya ini. Ayat yang terakhir saya ingat anak, 36 sampai 40. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ayahsabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka ditinggalkan begitu saja sia-sia? Kita langsung bacakan tafsirnya. أَيَظُنُّ هَذَا الْإِنْسَانُ الْمُنْكَرُ لِلْبَعْثِ أَنْ يُتْرَكَ هَمَلًا لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى. Apakah seorang manusia yang mengingkari kebangkitan ini menyangka mereka ditinggalkan begitu saja tatkala mereka tercipta? Artinya adalah la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menukilkan beberapa perkataan dari mereka para ahli tafsir, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak di antara mereka yang mentafsirkan makna seperti yang disebutkan di awal penyebutan dalam tafsir ini, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Namun kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan maknanya umum, mencakup ketika mereka hidup di alam dunia, demikian pula tatkala mereka meninggal di alam kubur, akan melalui, mereka akan menghadapi fitnah yang dikenal dengan fitnah al-kubur, akan ditanya oleh malaikat munkar, demikian pula nakir. Setelah melalui fase alam kubur, nantinya ada yaumil ba'thi wan nusyur, hari mereka dibangkitkan pada Allah Azza wa Jalla. Pada saat hari kebangkitan juga tidak kemudian akhirnya mereka ditinggalkan begitu saja, ada hari hisab, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam al-jannah atau dimasukkan ke dalam an-nar. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah. Dan ini juga disebutkan dalam tafsir al-Muyassar, tidak hanya berhenti pada lafaz la yu'mar wa la yunha, namun disebutkan dengan kalimat yang setelahnya wala yuhasabu wala yu'aqab, tidak dihisab dan tidak diberi iqab, azab dari perbuatan-perbuatan mereka. Ini tentu perkataan atau persangkaan yang batil, persangkaan yang keliru. Bahkan sebaliknya, kita sebagai umat manusia hidup di alam dunia diwajibkan untuk menjalankan al-awamir tersebut, perintah-perintah tersebut. Demikian pula di antaranya meninggalkan an-nawahi, semua dari larangan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah umat manusia diistilahkan sebagai ahlu taklif, atau yang sering kita dengar dengan istilah mukallaf, karena mereka adalah seorang yang terbebani dan dibebani untuk menjalankan syariat-syariat yang ada di dalam agamanya. Alam yaku hadzal insanu nudfatan dha'ifatan min ma'in mahin. Bukankah manusia ini dahulunya wujudnya adalah berupa nutfatan dha'ifah, air mani yang lemah, ya kan, dari air yang mahin, yang rendah, tidak ada nilainya. Wa yuraqu wa yusabbu fil arham, mengalir dan masuk ke dalam rahim. Thumma sara qit'atan min damin jamid. Thumma kana 'alaqatan. Yani maksudnya adalah sara qit'atan min damin jamid. Kemudian setelahnya dari air mani tersebut berubah menjadi sepotong darah yang kental. Fasawwa yakni maksudnya adalah fa khalaqahu Allahu bi qudratihi wa sawwa suratahu fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba tersebut yang berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian setelahnya menjadi mudghah. Allah ciptakan, Allah bentuk tubuhnya pada bentuk yang paling bagusnya, fi ahsani taqwim, dengan wujud yang paling sempurna. Ini menunjukkan kesempurnaan penciptaan manusia, menjelaskan tentang kesempurnaan khaliqihim, pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala min hadha sinfaini, faja'ala min hadha al-insani asinfain. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia ini menjadi dua kelompok, az-zakar wal-untha, ada yang prianya dan ada yang wanitanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluknya dalam keadaan azwajan, dalam keadaan berpasang-pasangan, yang akhirnya mereka nantinya memiliki keturunan, memiliki penerus, demikian seterusnya. Nah, sebagian penyair menyebutkan wa inna ma hadhihi dunya mawaris, dunia ini adalah seperti halnya warisan-warisan. Ada yang meninggal diganti generasi yang setelahnya, generasi yang setelahnya menua, meninggal diganti yang berikutnya, demikian seterusnya. Nah, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Disebutkan tafsirnya, alaysa dhalika al-ilahu al-khaliqu li hadhihi al-ashya. Bukankah al-ilah al-ma'bud, al-khaliq, pencipta segala sesuatu ini, biqadirin ala i'adatil khalqi ba'da fana'ihim, maha mampu untuk mengembalikan makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia setelah binasanya mereka, yang dikenal dengan hari kebangkitan, hari mereka dikeluarkan dari kubur-kuburnya. Maka bala innahu subhanahu wa ta'ala laqadirun ala dzalik. Benar. Dan ini termasuk dari kewajiban setiap mukmin dan mukminah, wajib membenarkan, wajib meyakini kemaha kemampuan Allah Azza wa Jalla tersebut. Tidak sebagaimana yang disangka oleh sebagian mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, yang menyebutkan bahwasanya ruh tersebut akan reinkarnasi, ya kan, yang meninggal nantinya akan kembali lagi memasuki janin yang berada di satu rahim. demikian seterusnya seperti rantai makanan berlanjut. Sehingga tidak ada lagi di sana hari kebangkitan. Ruh itu ya itu saja, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Karena yang meninggal nantinya akan bereinkarnasi dengan yang hidup, demikian seterusnya. Ini keyakinan yang kafir, yang kufur, tidak mengimani adanya hari kebangkitan, tidak mengimani adanya hari al-barzakh, hari tatkala seorang berada di alam barzakhnya. Keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, demikian pula sunnah. Selesai apa yang kita bahasakan dari surah Al-Qiyamah, sekarang kita masuk ke surah Al-Insan. Surah yang selanjutnya yang kita bahasakan adalah surah Al-Insan. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin pada awal dari surah ini, setelah basmalah tentunya, hal afa 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Naam. Kita langsung bahasakan maknanya. Hal ata 'alal insan artinya adalah qad madha 'alal insan, sungguh telah lewat atas seluruh manusia. Hinun min ad-dahri yakni maksudnya adalah waqtun tawilun min az-zaman. Waktu zaman yang demikian panjang. Lam yakun syai'an madhkura. Yani qabla an tunfakha fihi ar-ruh, sebelum mereka ditiupkan ruh. Lam yakun syai'an yuzkar, sebelumnya mereka tidak disebut. La yu'raf lahu athar, tidak ada asarnya. Tidak ada bentuknya. Yang disilakan dengan marhalatul adam, proses penciptaan manusia sebelum tercipta jasad dan wujudnya, masih berada di alam ruh, masih berada di alam ruh. Nah, baru kemudian tatkala ada jasadnya dan telah tiba waktunya, ruh tersebut Allah perintahkan untuk memasuki jasadnya. Demikian semua proses penciptaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tak terkecuali dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan, proses penciptaan Nabiullah Isa alaihi assalatu wassalam. Nah, yang membedakannya adalah Nabi Isa tercipta tanpa melalui proses sebagaimana proses manusia yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam wa ruhum minhu. Syahidnya adalah wa ruhum minhu. Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah azza wa jalla, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam yaitu kalimat kun, karena dengan kalimat itulah terjadi proses penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya urusan Allah Azza wa Jalla, bila mana Allah menghendakinya, maka Allah mengatakan dengan kalimat kun. Wa kana amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun terjadilah, maka fayakun, terjadilah sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya proses penciptaan Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Dan yang menjadi syahid adalah waruhum minhu, dan ruh dari sisi Allah Azza wa Jalla, termasuk ruh-ruh yang Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka seluruhnya dan Allah ambil saksi mereka dengan persaksian alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Rob kalian, roh-roh itu akan mengatakan bala syahidna, benar kami mempersaksikan engkau adalah Rob kami. Nah, sehingga dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mencipta mengingatkan manusia tentang perihal datangnya satu waktu. Pada waktu tersebut mereka belum disebut namanya, belum diingat, dan bahkan la yu'raf lahu athar, tidak dikenal ada asarnya, ada bentuknya. Yang dikenal dengan marhatul adam. Naam. Karena manusia itu mengalami beberapa marhalah, di antaranya marhalah yang tadi kita sebutkan. Berikutnya marhalah tatkala mereka berada di rahim ibunya. Kemudian setelahnya mereka masuk ke marhalah hidup di alam dunia. Setelahnya mereka masuk ke marhalah hidup di alam barzakh. Kemudian setelahnya masuk ke marhalah yang terakhir, yang diistilahkan dengan yaumil akhir. Yaumil akhir diistilahkan dengan yaumil akhir li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Itu adalah hari yang terakhir, yang abadi. Seorang akan abadi di dalamnya. Nah. Kemudian pada ayat yang kedua dan ketiga Allah menyebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Baru kemudian setelahnya Allah membentuk proses penciptaan manusia tersebut. Dalam ayat yang kedua dan ketiga Allah sebutkan seperti yang tadi kita lafadzkan, maknanya disebutkan dalam tafsir inna khalaqnal insana min nutfatin mukhtalatin mukhtalatatin, kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ah min nutfatin amsyajin, yakni mukhtalatah yang tercampur antara maniknya seorang pria dan maniknya seorang wanita. Dari situlah proses penciptaan manusia bermula. Nabtalihi, kemudian kami nabtalihi, mengujinya. Artinya adalah nakhtabiruhu bitakalifi syar'iyyah fima ba'd. Artinya adalah kami mengujinya dengan memberikan beban-beban untuk menjalankan syariat-syariat ini pada kehidupan setelahnya. Ketika mereka lahir, maka mereka diwajibkan untuk menjalankan syariat tersebut. Sehingga manusia seperti yang tadi disebutkan sebagai ahli taklif, sebagai seorang yang mukallaf, berdosa bila mereka melanggar perintah Allah Azza wa Jal, berdosa pula bila mereka menjalankan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini konsekuensi sebagai ahli taklif. Namun dibalik dari at-takalif tersebut, setelahnya ada hikmah yang demikian besar yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Yani dengan itulah Allah ciptakan al-jannah wa nar. Dengan sebab itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan para nabi, para rasulnya. Dengan sebab itulah Allah turunkan kitab-kitab sucinya untuk memilah, membedakan antara yang benar-benar menjalankan hukum-hukum tersebut, sehingga setelahnya mereka menjadi seorang yang mulia. Allah tempatkan di tempat yang mulia, di jannahnya. Atau sebaliknya, mereka akan menjadi seorang yang terazab di neraka jahanam. Wal'iyadzu billah. Dan masuk pula sebagai ahli taklif adalah al-jin, ya, bangsa jin. Mereka juga sebagai ahli taklif yang dikenal dengan istilah faqalani. Ya kan, faqalani. maksudnya adalah al-jin wal ins. Sehingga jangan takut terhadap jin. Jin itu sebagai orang yang mukallaf, sama seperti kita seluruhnya diwajibkan mereka untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Sama seperti kita juga, kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengganggu mereka. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya, melarang kita seluruhnya untuk beristinja menggunakan apa? Tulang ataukah kotoran yang mengering. Disebutkan dalam riwayat tersebut karena keduanya adalah merupakan makanan dari bangsa al-jin. Demikian pula mereka bangsa jin dilarang oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengganggu manusia. Kalau misalnya ada di antara mereka yang mengganggu manusia, maka itu adalah syaitan, jin yang kafir. Maka itu adalah syaitan, jin yang kafir. Jangan takut. Masih ada yang takut terhadap jin? Ya? Masih ada yang takut? Kalau malam kebelet kencing, takut enggak? Ya? Hujan gerimis, mati lampu, kebelet. Sementara WC-nya jauh di sana. Gelap gulita. Ya, enggak usah takut. Nah, enggak usah takut. Al-mu'minul qawi la yakhafu bil jin. Secara makna Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizallah beliau menyebutkan seorang mukmin yang kuat ia tidak memiliki rasa takut terhadap jin. Takutnya hanya ia berikan kepada Allah azza wa jalla. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an inna syaitana yukhawwifu awliya'ah. Ya kan, syaitan itu hanya memberikan pengaruh kepada para wali-walinya, orang-orang yang menyembah syaitan, takut terhadap syaitan, sehingga akhirnya syaitan berhasil menakut-nakuti mereka. Adapun seorang mukmin, Allah ingatkan pada ayat yang setelahnya, fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada saya jika kalian benar-benar orang beriman. Ingat ayat ini. Kalau muncul di dalam hati kita takut terhadap jin, akhirnya menyebabkan kita menjalankan sesuatu yang memadzaratkan untuk diri kita sendiri, menahan kencing sampai akhirnya kita kemengan, atau mungkin akhirnya kita meninggalkan sholat subuh dengan alasan jauh dari masjid takut, atau takut berwudu di malam hari untuk menjalankan qiyamul lail, atau yang semisalnya. Ingat ayat ini, fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tanda seorang itu beriman di sisi Allah Azza wa Jal adalah dengan tidak memiliki rasa takut terhadap jin. Sehingga Syekh Rabi menyebutkan al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat itu tidak takut terhadap jin. Takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Kemudian disebutkan faja'alnahu sami'an basira. Kami berikan kepada manusia adanya pendengaran dan adanya penglihatan. Yang dengan kedua alat inilah akhirnya manusia dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan seluruh makhluknya sebagai seorang yang mulia, makhluk yang sempurna. Ditambah lagi ada akal untuk kemudian mencerna, menelaah sesuatu yang ia dengar, mencerna, menelaah, memikirkan sesuatu yang ia lihat. Sehingga nantinya mereka bisa membedakan antara yang baik dan yang buruknya. Pada ayat yang lainnya Allah berfirman, Waja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kami berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Tujuannya adalah agar supaya kalian bersyukur terhadap aku, kata Allah Azza wa Jal. Sehingga gunakan pendengaran tersebut untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat. Penglihatan juga demikian, kita gunakan sesuatu yang bermanfaat. Hati juga demikian, menyerap sesuatu yang bermanfaat. Nah, karena seluruhnya adalah sesuatu yang nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat maksudnya adalah faja'alnahu min ajli dzalika dza sam'in wa dza basarin. Faja'alnahu, maka kami jadikan manusia min ajri dzalik, disebabkan karena perkara tersebut. Dzalikanya ini kembalinya kepada at-takalif asy-syar'iyyah. Disebabkan karena Allah Azza wa Jalla menguji mereka, membebani mereka untuk menjalankan syariat-syariat Islam di kehidupan dunianya. Setelah mereka akhirnya memasuki usia tamyiz, setelah akhirnya mereka beranjak memasuki usia baligh, maka dalam rangka yang demikian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Liyasma' al-ayati, tujuannya adalah untuk mendengarkan ayat, ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan. Mendengarkan ayat Al-Quran adalah sesuatu yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sifati seorang mukmin adalah mereka orang-orang yang tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan, maka akan semakin tumbuh berkembang iman mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sehingga teriwayatkan pula pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta salah seorang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membacakan kepada beliau ayat-ayat Al-Qur'an. Rasul ingin mendengarnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika wa 'alaika al-unzil atau kama qala, apakah saya membacakan kepada engkau ayat-ayat Al-Qur'an padahal ayat ini diturunkan oleh Allah langsung kepada dirimu?" Namun Rasul tetap meminta agar beliau membacanya. Ini ahabu an asma'ahu min ghairi, aku ingin untuk mendengarkan ayat ini dibaca oleh selain diriku. Akhirnya beliau pun membaca ayat-ayat tersebut. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga sarana pendengaran adalah sebagai sarana untuk akhirnya mereka mendengarkan hukum-hukum takalif, sehingga faham tentang syariat-syariat Allah Azza wa Jal. Demikian pula pendengaran wayarad dalail, untuk melihat petunjuk-petunjuk dari sisi Allah. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya akhirnya mereka bisa memahami hukum-hukum tersebut dengan semestinya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bahkan pada ayat yang berikutnya Allah sebutkan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya adalah, inna bayanna lahu wa arrafnahu tariqal huda wal dalal wal khair wal syarr. Kami telah menjelaskan, kami telah menerangkan kepada semua manusia, disebabkan karena kedua alat panca indera tersebut, pendengaran, penglihatan, akhirnya mereka bisa mengetahui, akhirnya mereka bisa memahami. Kami telah menerangkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka petunjuk kesesatan, kebaikan dan keburukan, sehingga mereka faham ad-dhalal sebagai ad-dhalal dan al-haq sebagai al-haq. Seseorang yang akhirnya terbalik di dalam menilai keimanan dinyatakan sebagai kesyirikan, kekufuran, adalah seorang yang tidak memanfaatkan pendengaran dan penglihatan tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sifat mereka orang-orang kufar dengan sifat yang tercela, kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan Allah sebutkan, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang-binatang ternak tersebut. Hum la yaqilun. Sering kita membaca beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar adalah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang la yaqilun. Apakah menunjukkan bahwasanya mereka adalah seperti binatang ternak? Apakah menunjukkan bahwasanya mereka adalah seorang yang gila? Jawabannya tidak. Ini sebagai ungkapan keadaan mereka mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, menganggap dunia adalah sebagai sarana mereka hidup dan meraih kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan dengan dunia saja, lalai tentang akhiratnya. Itu sama persis seperti binatang-binatang ternak yang kerjaannya adalah makan dan tidur. Tidak paham tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Kerjaannya adalah demikian, tidak mengerti hukum. Sehingga Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang tercela. La ya'qilun. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Liyakuna imma mu'minan syakiran wa imma kafuran jahidan. Agar supaya nantinya kita memilah membedakan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman menjadi seorang yang bersyukur karena diberikan pendengaran, penglihatan, demikian pula hati oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam ayat yang tadi kita sebutkan, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kami berikan kepada kalian wahai manusia pendengaran, penglihatan, demikian pula hati adalah agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Agar supaya kita mensyukuri Allah dengan sebab Allah memberikan bimbingannya, memberikan petunjuknya, bahkan memperhatikan kita manusia hingga akhirnya diutus para nabi, para rasulnya menjelaskan petunjuk-petunjuknya. Ini seluruhnya adalah sebagai karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita manusia, sehingga kita selayak menjadi seorang yang mensyukurinya. Mu'minan syakiran. Wa imma kafuran jahidan, ataukah yang setelahnya, imma mereka menjadi seorang yang kafuran, yang kufur, jahidan, mengingkari ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah tabaraka ta'ala memberikan balasan kepada seorang yang kafir. Sehingga keseluruhannya adalah hikmah di balik ujian yang Allah tetapkan sebelumnya kepada manusia, nabtali. Menunjukkan di antara hikmahnya adalah seorang yang beriman, yang bersyukur, Allah akan tempatkan mereka ke dalam al-jannah. Seorang yang sebaliknya kufur dan ingkar, Allah tempatkan mereka ke dalam an-nar. Sehingga maknanya bukan bermakna at-takhyir, pilihan. Seorang hamba bebas memilih, boleh beriman, boleh kafir, tidak demikian maknanya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang berkehendak silakan beriman, siapa yang berkehendak silakan kufur. Bukan artinya dalam ayat ini bermakna takhyir, pilihan. Seorang boleh memilih salah satunya, tidak. Namun bermakna kewajiban agar seorang beriman. Hati-hati untuk kemudian jangan sampai menjadi seorang yang kafir. Karena dibalik kekafirannya, dibalik kekufuran, terkandung di dalamnya azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang demikian diistilahkan dengan istifham ingkari. Pertanyaan tapi bukan bermakna pilihan, tapi pengingkaran. Ya, sama seperti seorang ayah menegur anaknya, makan, dipegang tongkat, makan. Itu artinya apa? Apakah bermakna takhir pilihan? Boleh baginya untuk makan? Boleh baginya dirinya tidak? Jawabannya tentu itu ancaman, tidak boleh makan. Ini disilakan dengan istifham ingkari. Kemudian pada ayat yang keempat disebutkan inna atatna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah sebutkan balasan dari kedua kemungkinan manusia menjalani kehidupan dunia, imma syakiran wa imma kafura. Balasan yang pertama bagi mereka orang-orang kafir, atatna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Adapun syakir, seorang yang bersyukur, yang beriman, yang mentaati Allah Azza wa Jal, Allah namai mereka dengan penamaan yang mulia pula. Innal abrara yashrafuna min ka'asin kana mizajuha kafura. Disebutkan pada ayat yang keempat, inna a'tadna lil kafirina quyudan min hadidin. tushaddu biha arjuluhum. Kami akan mempersiapkan untuk mereka orang-orang yang kafir belenggu-belenggu dari besi yang akan mengikat kaki-kaki mereka sehingga mereka terazab dalam keadaan terbelenggu di neraka jahanam, tersiksa sementara neraka membakar mereka. Wa aghlalan tughallu biha aydihim ila anaqihim, demikian pula belenggu-belenggu yang nantinya akan membelenggu tangan-tangan mereka hingga ke punuk-punuknya, akan membelenggunya. Wa naran yuhar wa naran yuhraquna biha, dan neraka jahanam ini akan membakar mereka di dalamnya. Sehingga keadaan yang demikian dahsyat, mereka di antara dua kehidupan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, la yamutu fiha wa la yahya. Dikatakan mati juga tidak, dikatakan hidup juga tidak. Mereka tidak hidup, mereka tidak mati. Antara keduanya. Menunjukkan kesengsaraan, kepedihan itu terus terkena kepada mereka, wal'iyadzu billah. Adapun sebaliknya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Artinya dari al-abrar adalah inna ahla ta'ati wal ikhlas. Orang-orang yang baik, yang abrar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Makna dari al-abrar adalah ahlu ta'ah wal ikhlas, orang yang taat dan orang yang ikhlas, yang benar-benar memberikan semua ketaatannya, ibadahnya hanya murni untuk Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian alladzina yu'duna haqqallah, mereka orang-orang yang menunaikan hak Allah azza wa jalla, hak untuk disembah, hak untuk ditaati, hak untuk kemudian seorang hamba memberikan ketakwaan mereka hanya kepada Allah azza wa jalla. Yashrabuna yawmal qiyamati min ka'sin fiha khumrun mamzujatun bi ahsani anwa'it tibi wa huwa ma'ul kafur. Mereka pada yawmal qiyamah akan meminum dari bejana-bejana yang di dalam bejana tersebut terisi dengan khamr yang tercampur dengan jenis wangian yang paling bagusnya, jenis wangian yang paling bagusnya, sehingga wangi dicium dan lezat tatkala dirasa. Wa huwa ma'ul kafur, dan itulah ma'ul kafur, air kafur yang tercampur dengan wangian dari khamr. Ini ma'an kafura. Namun khamar-khamar yang akan dirasa diminum oleh mereka orang-orang mukmin pada yaumil qiyamah berbeda dengan khamar-khamar yang diminum oleh manusia di alam dunia. Kalau khamar di alam dunia akan memabukkan, akan membuat seorang itu memiliki kecanduan untuk terus meminumnya. Ini khamar di alam dunia memiliki sifat tersebut. Maka dari itu disebutkan di antara hukumnya oleh mereka para ulama, terkhusus para fuqaha, tatkala menjelaskan tentang keadaan ad-darurah yang mengharuskan seseorang untuk meminum, sementara di hadapannya hanya terdapat minuman khamr saja, apakah boleh baginya untuk meminumnya? Jawabannya tidak. Karena sifat minuman khamr itu tidak akan menghilangkan dahaga, namun akan terus menambah rasa haus, sehingga akhirnya ia tercandu untuk terus meminumnya dan terus meminumnya. Kalau demikian maka tidak ada tujuannya, tidak ada maksud, tidak ada sesuatu yang akhirnya dibolehkan bagi seseorang untuk ia meminum al-khamr pada saat al-darurah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ada untuk penjelasan setelah dikatakan bahasakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Apa Ustaz, ada seorang yang sholat yang ketika sujud siku-sikunya mengenai lantai, apa hukum sholatnya, apakah sholatnya sah atau tidak? Ini tidak dibolehkan. Ini diantara dari jenis sujud yang menyerupai sujudnya seekor anjing. Dan Rasulullah SAW melarang seorang untuk melakukan sujud yang demikian. Kalau semisal capek, mungkin lama sujud imamnya sehingga capek, sementara dia sudah sepuh, dibolehkan oleh Nabi SAW untuk dia meminta bantuan dengan tumitnya, dengan apa namanya betisnya. Ista'inu birrukat. Secara lafaz Rasul menyebutkan demikian. Boleh kalian untuk mengambil bantuan dari betis, dengan betis-betis kalian ketika sujud, sehingga bagian sikunya ditempel di bagian betis, sehingga dengan akhirnya tersanggah dan tidak sampai menyentuh lantai. Ini dibolehkan. Mungkin sebagian orang sakit, ya kan, sulit untuk melakukannya, boleh mereka melakukan yang demikian. Apakah orang yang baru masuk Islam diberi hidayah oleh Allah? Jawabannya iya. Namun hidayah yang ia dapatkan adalah hidayah at-taufiq. Masih tersisa hidayah al-irsyad yang harus ia berupaya untuk mendapatkan dengan belajar dan mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya seorang mengoperasi plastik agar terlihat lebih tampan? Jawabannya haram. Ini termasuk dari merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.